ukhahu al-bataru bi an'umillah wal-fakhru bi ata'illah wal-kibriya'u ala ibadillah wat-tiba'ul hawa fi ghairi dhatillah. Hadis ini dari sahabat Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala. Beliau yaqulu 'alal mimbar, yang mana ketika itu beliau berkata di atas mimbar, dan tentunya ini adalah khitabun 'am atau nasihatun 'ammah, khitab secara umum atau nasihat secara umum yang beliau sampaikan kepada manusia. Bukan nasihat yang khusus untuk individu tertentu. Karena beliau menyampaikan nasihat yang mulia ini di atas sebuah mimbar. Qala, yang mana beliau ketika itu berkata, innal syaitani masaliya wa fakhukha. Sesungguhnya syaitan itu memiliki masali wa fakhukha. wa fakhukhun. Syaitan, dia memiliki masali. Apa masali? Masali ini jamak dari mislah. Mislatun jamaknya masali. Adapun maknanya, huwa asyarak awil habbalah allati tudak listiyadis syait. Mislah jamaknya masali, maknanya adalah asyarak awil habbalah, jerat atau perangkap. Perangkap atau jerat yang tudak listiyadis syait, yang diletakkan untuk untuk berburu sesuatu. Biasa kan, apa seorang ketika berburu binatang, dia terkadang menggunakan asyarak awil habbalah, menggunakan jerat atau jaring atau perangkap. Ini bahasa Arabnya adalah mislah. Mislatun jamaknya masali. Wa fakhukhan. Adapun fakhukh, ini jamak dari kata fakhun. Fakhun jamaknya fakhukhun. Wa huwa alatus shayt allati tudha li yusada biha at-tayr. Fakh itu adalah alat untuk berburu yang diletakkan supaya bisa menangkap atau menjerat burung. Mirip dengan makna yang sebelumnya, jerat, perangkap atau jaring. Masali wa fakhukhan. Jadi kata sahabat Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala, innal syaitani masaliya wa fakhukha. Sesungguhnya syaitan laknatullahi alaih, dia memiliki jerat-jerat, memiliki perangkap-perangkap. Wa inna masaliya syaitani wa fakhukhahu, dan sesungguhnya jerat-jerat syaitan dan perangkap-perangkapnya. Jerat-jerat syaitan, perangkap-perangkap syaitan yang diletakkan di jalan yang seorang hamba berjalan di atasnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya setiap hamba di dunia ini dia sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Sang Penciptanya. Dan di jalan-jalan tersebut, syaitan meletakkan perangkapnya, meletakkan jeratnya, supaya mereka terhempas dan keluar dari jalan yang lurus, siratal mustaqim, supaya syaitan mau mengikuti, supaya manusia mau mengikuti syaitan ke dalam neraka jahanam, masuk ke dalam neraka bersama mereka para syaitan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang panjang, di situ Nabi SAW mengatakan, inna syaitana qa'idun libni Adam bituruqih. Sesungguhnya syaitan itu duduk-duduk di jalan yang akan dilalui ibnu Adam, jalan keislamannya, dia menempuh agama Islam, atau jalan hijrahnya dia. Dia ingin hijrah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan menghalangi, menaruh perangkapnya di sana supaya seorang hamba dia tidak jadi berhijrah, tidak jadi berada di atas hijrah, dia di dalam agama Islam, au tariqa istiqamatih, atau jalan istiqamahnya dia, sehingga dia menyimpang, sehingga dia keluar menuju jalan kesesatan. Ini semua adalah perangkap-perangkap dan jerat-jerat yang diletakkan oleh syaitan di dalam jalan yang ditempuh oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bi shautik wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Wastafziz man istata'ta minhum." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada syaitan, dan perdayakanlah. Naam, ganggulah mereka dengan apa yang kau mampu, dengan suara yang kau miliki. Wajlib 'alaihim bi khawlika wa rajlik, dan kerahkanlah bala tentaramu di dalam menyesatkan manusia, di dalam menyesatkan Bani Adam. Bi khawlika wa rajlik, dengan pasukan berkudamu atau pasukan pejalan kakimu. Dan wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura, dan tentunya apa yang dijanjikan atau diupayakan oleh syaitan itu sesungguhnya adalah janji yang sia-sia. Demikian pula sebagaimana sumpah yang telah dikatakan oleh syaitan di dalam menyesatkan Bani Adam, di dalam upaya dia untuk menyesatkan, menjerat Bani Adam, manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia juga pernah bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim," sungguh aku akan mendatangi mereka Bani Adam dari arah depan mereka, "wa min khalfihim," dan juga dari arah belakang mereka, "wa an aymanihim," dan dari sisi kanan mereka, dan juga dari sisi kiri mereka, "wala tajidu aktsarahum syakirin," sehingga engkau ya Allah akan tidak akan mendapati mereka kebanyakan manusia dalam keadaan bersyukur, karena kebanyakan manusia terjerat dengan perangkapnya syaitan, kebanyakan hamba mereka terjerat dengan jerat-jerat syaitan yang memalingkan mereka dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa inna masaliya syaitani wa fakhukhahu, dan sesungguhnya jerat-jerat syaitan dan perangkap-perangkapnya itu adalah, di sini beliau akan menyebutkan 4 perkara. Akan tapi 4 perkara yang akan disebutkan oleh beliau Syabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu di sini, bukan maknanya adalah al-hasr, bukan maknanya adalah pembatasan, karena tentu di sana lebih banyak lagi jerat-jerat yang dimiliki oleh syaitan yang diletakkan di jalan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju Rabb-nya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masayidi Syaitan. Sungguh sangat-sangat banyak di sana jerat-jerat syaitan, akan tapi yang disebutkan oleh sahabat Nu'man Ibn Bashir di sini adalah min abrazidalik, yang paling besarnya atau yang paling seringnya manusia terjatuh di dalam perangkap tersebut. Qala al-bataru bi an umillah, di antara perangkap yang pertama adalah al-batar bi an umillah. Apa makna al-batar? Al-batar huwa tughyan indan ni'mah. Al-batar maknanya adalah at-tughyan indan ni'mah, mengingkari atau dia berpaling, tersesat ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Kalla innal insana layatwa," sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia layatwa, itu akan tersesat. Ar-ra'ahu staghna, ketika dia melihat dirinya dalam keadaan cukup, ketika dia diuji dengan kekayaan, diuji dengan kecukupan di dalam kehidupan di dunianya, engkau akan melihat manusia itu banyak yang terjatuh di dalam at-tughyan, di dalam kesesatan penyimpangan, karena dia tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Betapa banyak contoh yang demikian, di antaranya adalah dari umat-umat terdahulu seperti Qarun, ketika dia mendapatkan harta yang melimpah ruah di dunia, dia mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi," Sesungguhnya aku mendapatkan harta yang banyak ini, itu semua adalah karena kepintaranku, karena ilmu yang ada pada diriku. Atau perkataan, innama warastu hadza kabiran an kabirin. Seorang yang dia diberi nikmat dan dia diminta untuk bersedekah, dimintai tolong, dia mengatakan, aku mendapatkan harta yang banyak ini, warastu hadza kabiran an kabirin. Mewariskan harta yang banyak ini adalah dari nenek moyangku. Tidak mengakui bahwasanya itu adalah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyukurinya dan tidak dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah jerat syaitan yang pertama. Al-batar bi an umillah, dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Kemudian qala wal fakhru bi ata'illah. Di antara jerat-jerat syaitan dan perangkap-perangkapnya adalah yang kedua, kata sahabat Nu'man ibn Bashir, adalah al-fakhr, sombong. Naam, bi'ata'illah, dengan sombong atau merasa bangga. Merasa bangga dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahada a'ammu min ata'illahi bilmal. Dan ini lebih umum dari pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan harta benda. Ketika seseorang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari sisi ilmu agama, dia memiliki ilmu yang luas, memiliki pemahaman yang dalam tentang syariat Islam, Al-Qur'an dan Sunnah, atau dia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan manusia, atau dia memiliki banyak keturunan, atau dia memiliki paras yang ganteng, tampan, atau yang cantik, maka ketika itulah syaitan menaruh jeratnya, meletakkan jaring-jaringnya kepada orang yang demikian, apakah dia mau bersyukur, apakah dia mau tetap tawadhu, atau sebaliknya dia akan terperangkap dengan perangkat al-fakhr, berbangga diri dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Ini perangkap yang kedua yang diberikan kepada orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sisi atau kenikmatan, bisa dari harta, bisa dari ilmu, bisa dari kedudukan, bisa dari anak keturunan atau ketampanan dan kecantikan. Dilihat di situ apakah seorang hamba dia tetap di jalannya yang lurus, berada di atas shiratul mustaqim, atau dia berbelok ke kanan atau ke kiri, masuk di dalam perangkapnya syaitan yang dinamakan dengan al-fakhr. Qala wal kibriya'u ala ibadillah. Dan juga di antara jerat-jerat syaitan yang tentunya kita harus mengetahui, harus mempelajari, al yang namanya kejelekan bukan untuk diikuti, akan tapi harus diwaspadai dan supaya dihindari. Di antara jerat syaitan adalah al-kibriya wala ibadillah, sombong di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syahid dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam babnya al-kibr. Al-kibr, al-kibriya, at-takabbur, ini maknanya sama. Naam, itu merupakan jerat-jerat syaitan yang memalingkan seorang hamba dari shiratal mustaqim, jalannya yang lurus, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia di dunia merasa paling tinggi, merasa paling besar, merasa paling mulia daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, merendahkan saudaranya, tidak mau menerima nasihat ketika jatuh di dalam kesalahan, atau tidak mau mengucapkan salam kepada saudaranya, menganggap rendah saudaranya yang lebih sedikit ilmunya atau sedikit hartanya atau yang lainnya, maka hakikatnya dia telah masuk ke dalam masalih syaitani wa fakhukhah, masuk ke dalam perangkat dan jerat-jerat syaitan. Kemudian yang terakhir, kata beliau radhiyallahu ta'ala an, wattiba'ul hawa fi ghairi dzatillah, dan mengikuti hawa nafsu pada perkara-perkara selain yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu pada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah perkara yang tercela, perkara yang Allah ancam, Allah cela sebagaimana di dalam ayat-ayat-Nya, di antaranya adalah iyattabi'una illadh-dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Tidaklah mereka semua itu mengikuti kecuali hanya praduga atau prasangka, wa ma tahwal anfus, dan hawa-hawa nafsu mereka. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dalam keadaan telah datang kepada mereka semua petunjuk dari Rabb mereka. Sehingga ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, terlebih ketika telah datang kepadanya petunjuk, telah datang kepadanya hidayah, telah datang kepadanya ilmu agama, ini termasuk dari masalih syaitan wa fakhukhah, jerat dan perangkap-perangkap syaitan. Kemudian di sini beliau sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala mengatakan fi ghairi dzatillah. Di sini ada pengecualian. Liannahu idza kana hawal insan fi dzatillah wa fi ma yuhibbuhullah fa hadza min tamamil iman. Ada pengecualian karena ketika hawa seseorang, ketika hawa itu apa? Keinginan. Keinginan yang ada pada jiwa seseorang, keinginan yang ada di dalam hati seseorang, itu diarahkan kepada zatullah wa fi ma yuhibbuhullah, pada perkara-perkara yang diridhai Allah, pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentunya termasuk dari kesempurnaan iman, bukan termasuk jerat syaitan. Seorang memiliki hawa, memiliki keinginan, memiliki cita-cita atau gerakan, ketika hawa nafsunya diarahkan kepada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dilarang, maka ini masuk di dalam jerat syaitan. Akan tapi ketika diarahkan pada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dari kesempurnaan iman. Sebagaimana yang ada di dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ahlul ilm, meskipun sebagian lain mendhaifkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, keinginannya itu mengikuti kepada apa-apa yang aku datang dengannya. Mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Islam, hawa nafsunya bisa dia kendalikan, hawa nafsunya bisa dia tunjuk, biar bisa dia tundukkan di dalam menjalankan syariat Islam, maka ini orang yang selamat dari jerat-jerat dan perangkap syaitan. Adapun ittiba'ul hawa fi ghairi dzatillah, mengikuti hawa nafsu pada perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan masalih syaitan, perangkap dan jerat-jerat syaitan. Sehingga inilah makna dari empat perkara yang disebutkan oleh sahabat Nu'man ibn Bashir, di antara jerat-jerat syaitan, perkara yang paling nampak atau yang paling sering manusia terjatuh di dalamnya, dan ini bukan termasuk dari pembatasan karena di sana masih ada jerat-jerat yang lain. Al-bataru bi'an umillah wal-fakhru bi'ata'illah wal-kibriya'u ala ibadillah wat-tiba'ul hawa fi ghairi dzatillah. Adapun syarah dan penjelasan dari Syekh Zaid rahimahullah insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.